Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Masail Jahiliyah pada malam ini, masuk yaitu bagian atau poin yang ke-95, ta'yiru rajuli binaqsin fi ghairihi. Di antara masalah amalan dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu adalah menta'ir seseorang, mencela, menghina dengan sesuatu yang ada pada orang lain. Misalnya, kamu ini kok hitam sekali, padahal dia gak hitam. Kayak ibumu, kayak kakekmu, kayak apa, dia gak hitam. Sifatnya mencela, ta'yir. Makanya para ulama membedakan antara nasihat dengan ta'yir. Nasihat adalah menginginkan kebaikan. Ketika seorang menasihati orang lain, itu menginginkan kebaikan dan ada caranya. Ada caranya, ada adabnya. Itu nasihat. Kalau ta'ir tidak, dia jatuhkan di depan orang lain, seakan-akan itu nasihat, tapi adalah ta'ir. Menjatuhkan dan mencela dia, itu namanya ta'ir. Menasihati bukan pada tempatnya, tidak menggunakan adab, dan tujuannya untuk menjatuhkan, bukan memberikan sebuah nasihat. Ini ta'ir. Membahas para ulama, nah, beda ta'ir dengan nasihat dibahas secara panjang lebar. Walhasil dalam bab ini, masalah yang dilakukan dan dijalani oleh orang-orang jahiliyah itu adalah ta'irur rajul bima fi ghairihi. Faqala a'ayyartahu bi ummi innaka imru'un fika jahiliyah. Nah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menta'ir dia dengan ibunya dia? Nanti kita bahas kelengkapan hadis ini. Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Hadza, kata Syekh Hafizahullah, fi kisati Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini adalah kisah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang atau pada Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lama qala fihi wahidun min afadilis sahabah min as-sabiqina al-awwalin ila al-Islam. Ketika salah seorang pada waktu itu di zaman Rasul itu mengungkapkan ini kepada salah satu dari sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Qala lahu ya ibna Sauda. Naam, dikatakan apa kepada salah seorang sahabat yang sabdun al-awwal ini, wahai ibnu Sauda, wahai anaknya orang hitam. Wahai anaknya orang hitam. Ini ta'ir, pelecehan, menjatuhkan dia, mencela dia. Yang dia tidak hitam. Seandainya hitam pun perlu ditafsir, perlu dirinci. Kalau seandainya dia hitam, itu perlu dirinci. Apa tujuan dia memanggil wahai ibnu Sauda? Ini seandainya hitam. Wahai anaknya orang hitam, apa tujuannya? Apalagi tidak. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan kepada dia, a'ayyartahu li ummi innaka imru'un fika jahiliyah. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Apakah engkau melakukan sebuah celaan, menjatuhkan seseorang dengan sebab yang ada pada ibunya? Sesungguhnya yang seperti ini ada pada diri kamu adalah dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika kita berbicara perkara, permasalahan, akidah, amalan, perbuatan orang-orang jahiliyah, bukan berarti di zaman sekarang tidak ada. Nah, sunnatullah sudah ada beberapa perkara yang dilakukan, diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu dijalani oleh umat Rasul. Meratapi mayit, nangis berlebihan. Ini kan perbuatan jahiliyah. Yang menjalani siapa? Umat muslim atau muslim zaman sekarang. Berapa banyak mereka yang tidak ridho akan kematian ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Dengan cara apa kan itu? Dengan cara meratap berlebihan. Dengan cara mengangkat suara nangis, meraung-raung. Dengan cara merobek-robek baju. Dengan cara memukul-mukul pipinya dia. Ini perkara jahiliyah. Terjadi di zaman sekarang. Dan masih banyak perkara-perkara menghina nasab, menghina keturunan. Ini bagian dari perkara jahiliyah dan ada di zaman sekarang. Naam, fata'iru syakhs bi syai'in laisa bihi wa innama huwa fi ghairihi aw bi dana'ati nasabihi huwa min umuril jahiliyah. Maka ta'yir, mencela, menjatuhkan sesuatu yang tidak ada pada dia, sesungguhnya hal itu ada pada selain dia, atau dengan sosok atau seseorang yang nasabnya bawah, kelas bawah lah, keturunannya atau dari golongan rakyat jelata, miskin atau yang misalnya, yang seperti ini termasuk perkara-perkara yang dilakukan, diamalkan, dijalani oleh orang-orang jahiliyah. Waliyadzubillah. Ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini sebagai sebuah nasihat, introspeksi bagi kita, bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Yang perbedaan itu memiliki nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih unggul. Paham? Itu yang lebih unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Siapapun dia orangnya. Keturunan apapun dia orangnya, namun dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang miskin dan seorang yang fakir, jangan minder, jangan merasa hina atau jangan merasa rendah, keliru, salah. Tidak ada ajaran dalam Islam, wahai kaum fakir, miskin, rendahlah kalian, tidak ada. Justru syaitan itu bangga, paling bangga, dan para tentara syaitan, para iblis dan para tentaranya itu paling bangga ketika dia bisa memberikan syubhat, memberikan was-was kepada seorang dalam kalbunya itu takut akan kefakiran. Itu yang paling bangga. 3 poin. Di antaranya adalah ketika seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain, itu setan paling bangga dibanding dengan yang lainnya, perbuatan yang lain. Yang kedua yaitu ketika seorang itu mati dalam kekufuran. Dan yang ketiga ini, ketika tertimpa dalam kalbunya itu takut jatuh fakir. Penting. Naam, ikhwati fiddin, a'azali wa azakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin harus banyak mengintrospeksi. Jangan sampai ketika kita berbuat baik, kalau anak masya Allah sudah tidak ada yang lebih baik pada anak, atau bangga dengan kebaikan yang ada pada dia yang dia lakukan. Ini bagian daripada introspeksi syariah yang harus kita tinggalkan. Khawatir jatuh juga, hal ini bagian dari perkara orang jahiliyah. Walaisa kullu man kanat fihi khoslah min kisalil jahiliyah yakunu kahiran. Walaupun pada hakikatnya tidak semua ketika ada pada seseorang itu perangai dari perangai jahiliyah itu kafir, enggak harus. Tergantung semua dan tergantung. Artinya tidak semua perbuatan kufur orangnya kafir keluar dari Islam. Tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu ahli bid'ah. Tidak semua orang yang berbuat syirik itu syirik keluar dari Islam. Tidak semua yang berbuat kufur adalah kafir keluar dari Islam. Itu ahlus sunnah. Ikhwati fiddin, a'azina wa jazakumullah, syaitan. Langkah-langkahnya, di antara langkah-langkah syaitan itu adalah mengemas sesuatu yang hak yang benar di sisi Allah seakan-akan tanpa batil, sehingga orang-orang menjauh darinya, menghinanya, mengkucilkannya. Dan juga di antara langkah-langkah syaitan mengemas sesuatu yang batil, maksiat kepada Allah, bid'ah, syirik, itu dikemas seakan-akan itu baik, sehingga orang berebut meraihnya. Makanya Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ketika melihat mayat-mayat khawarij, kepala-kepala khawarij yang sudah mati, bangkai yang terjelek di bawah kolong langit, sambil beliau menuting ke arah kepala-kepala itu, kilabunar, anjing-anjing neraka, sambil menangis. Kata Abu Ghalib rahimahullah, ditanya, ahadha min ra'ika, apakah ini pendapat engkau wahai? Abu Malbahili menyatakan, kilabunar, anjing-anjing neraka. Atau kamu mendengar dari Rasulullah SAW? Beliau menjawab, naam. Kalau itu dari aku, sungguh aku telah lancang kepada Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Rasul itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Rasul menyatakan kepada mereka, kilabun nar. Anjing-anjing neraka mereka ini, para khawarij. Kenapa menangis beliau? Menangis karena apa saja, bagaimana caranya syaitan memperdaya mereka. Mereka ini adalah orang-orang ahli ibadah, yang mana ibadahnya sahabat itu bisa-bisa minder dengan ibadahnya mereka, sholatnya, baca Al-Qur'annya, sampai dikatakan sebagai mayat terjelek di bawah kolam langit. Sampai dikatakan oleh Rasul, anjing-anjing neraka. Saking na'udzubillahnya iblis, dahsyatnya dan kejamnya dan upaya maksimal. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis yang sahih pula, iblis mengutus bala tentaranya untuk merusaklah, nah, merusak kaum muslimin agar ikut bersama iblis termasuk penghuni jahanam. Datang utusannya iblis kepada iblis melaporkan, aku sudah menggoda mereka telah membunuh, aku menggoda mereka telah mencuri. Apa kata iblis? Maaf al-Syekh, kamu belum berbuat sesuatu. Aku telah membuat mereka minuman-minuman keras. Maaf al-Syekh, kamu belum berbuat sesuatu. Pergi lagi sampai pada akhirnya memisahkan suami istri. Baru dipuji oleh iblis, ya itu yang bagus. Dan bersumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa taala, la aghwiyannahum ajma'in wa bi'izzatika, kata iblis, dan demi keagungan engkau wahai Rabb, aku akan sesatkan seluruh hamba-Mu. Illa min ibadikal mukhlasin fa innahu sayahdin. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas, mukhlis, maka mereka akan dihidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berhidayah dengan mereka orang-orang yang ikhlas. Ini yang harus kita perjuangkan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan mereka para ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan 6 bulan agar sampai di bulan Ramadan. Begitu di bulan Ramadan inginnya bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, terus serius terus ibadah kepada Allah dengan amalan-amalan soleh dikerjakan semua. Setelah melewati bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima ibadah bulan Ramadan tersebut. Nah, dan mereka para ulama salaf, kata Abdul Aziz Ibn Abi Rawad rahimahullah, kanu yastahiduna fi amali soleh. Mereka semangat, para ulama salaf itu beramal soleh, semangat terus memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan ininya, walhasil semangat. Baiklah, fa'alu wa fa'alihul ham an la yataqabbal Allah minhum. Ketika mereka mengerjakan, sudah beramal sungguh-sungguh tersebut, terbesit dalam benaknya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din a'azzani wa a'zakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan juga Imam Ahmad dan Muslim, 3 poin Rasulullah tiba-tiba naik mimbar, amin amin amin amin. Tentunya sahabat kan bingung, ma'amanta ya Rasulullah, sebab apa engkau, ada apa engkau menyatakan amin ya Rasulullah? Tiba-tiba kan amin, amin, amin. Kata beliau, atani Jibril, datang kepadaku barusan malaikat Jibril. Dari tiga poin ini salah satunya rogi ma'anfu imri'in, celaka seseorang ketika dia mendapati Ramadan, masuk di bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata malaikat Jibril kepada Rasul, amin, katakan Muhammad amin. Fakultu amin, aku menyatakan amin. Mau yang kedua lagi? Nah, yang ini tadi yang pertengahan, yang kedua. Yang pertama, dua tadi itu, Ramadan. Yang ketiga, yaitu rogi ma'anfu imri'in, kata Rasulullah. Man adraka walidayhima au ahadahuma walam yudkhila al-jannata. Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya, tentunya sudah usia sepuh, atau salah satunya, namun dengan kedua orang tua ini tidak menyebabkan dia masuk surga karena durhaka kepada orang tuanya, membangkang, membuat sakit orang tuanya, membuat sempit orang tuanya, namun alhamdulillah hidupnya demikian tidak berbakti kepadanya. Nih. Yang ketiga, ikhwati fiddin a'azza wa a'azzakumullah, ini syaitan luar biasa. Alhamdulillah, makanya kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan wa la tattabi'u khutuwati syaitan inna fa innahu lakum adzum mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, oleh karena itu maka di bulan Syawal ini juga demikian, hendaklah kita semangat. Syekh Shalih Fauzan habibullah ketika mensyarah qaulnya ba'dus salaf menjelaskan, kata para ulama, sebagian ulama salaf, qala ba'dus salaf, kata beliau, bi'sal qawmu alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang yang dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat ibadah kepada Allah, serius, sungguh-sungguh, ini itu, bulan Ramadan keluar, berakhir semuanya. Apa kata para ulama salaf? Bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum yang demikian. Sedekah pula hanya di bulan Ramadan. Zikir, baca Al-Quran, pula hanya di bulan Ramadan. Kata beliau, terkhusus kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini yang sangat terkena ucapan tadi. Kata beliau, rahimah habibullah, apa yang wajibkan ini? Nah, berapa banyak kaum muslimin puasa ikut, nanti setelah itu sholatnya jahullah wa'alam. Nah, ditinggalkan sebagian, sebagian juga mengakhirkan, sebagian kuat itu mengkumpul-kumpul, buat hasil banyak. Nah, nah, kemudian yang berikutnya, di antara masalah yang ada pada umat jahiliyah, di masalah yang ke-96, iftikharuhum bi a'malihim thayyibah. Ini penyakit. Ini juga penyakit. Wal 'iyadzu billah, bangga. bangga dengan amalan mereka yang baik. Gak jelek, baik. Bangga. Ini syaitan, nyeret. Naam. Lihat apa yang Allah sebutkan tentang mereka. Fadhammahumullah biqaulihi mustaqdirina bihi samiran tahjurun. Mereka berbangga ketika apa? Ketika di wilayatil bait. Orang jahil itu bangga karena ketika jemaah haji pada datang, mereka menyambut, bikin roti, adonan roti dibagi-bagi gratis, kemudian minuman spesial, pokoknya berkhidmah, berkhidmah kepada para jamaah, pada tamu haji. Apakah ini bukan kebaikan? Naam, kebaikan. Sampai detik ini, nah, secara khusus pemerintah Saudi, secara khusus, dan para pengusaha-pengusaha besar yang kita saksikan langsung ketika haji itu, mereka luar biasa. Yang memiliki pabrik jus, asir, jus itu yang dibungkus kemas pakai kotaan itu dan yang lainnya dibagi-bagikan gratis. Yang memiliki rumah makan kapsa, kalau sini kebuli itu dikemas butuh plastik, ada dalamnya ikan atau ada daging dan lain, dibagi-bagikan gratis di Mina. Kontaineran mereka berdiri di tengah-tengah truk besar di level. Kalau air jangan ditanya, kalau air dengan berbagai macam bentuk merek air dan pabrik air minum gratis, dibagi-bagikan gratis. Apalagi Ramadan di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, rebutan mereka untuk mengundang iftar. Rebut, kita mau masuk ke Masjidil Haram, dituntun. Ayo buka di tempat anak. Di pintu sudah dicekat, dituntun tangan kita. Begitu dapat, jauh ke dalam, di tengah, sini, ini tempat bukaan kami. Yang kami sediakan di sini. Duh. Nyari lagi. Rebutan. Wah, maka menunya bukan menu tempe menjas itu. Reki, waduh, yaudah lo ngomong-ngomong. Nah, secara apa waktu mau bicara? Secara gizi dan yang lainnya, yuk. Wow, sekali. Nah, begitu adan, sehingga buat reki. Tahu berontak, ingatkan para teroris. Tahu berontak, iki itu belum dalam keadaan antum nggak tahu, wallahu a'lam. Digorengi apa gorengannya ini? Ikhwah menyaksikan yang jual itu sebagian, nggak semua sebagian. Itu goreng itu tadi minyaknya itu seadai lepuk kafe wajan, tak plastiknya. Jadi ini numpahkan minyak ke wajan, plastik, pakai plastik, plastiknya melebur isan ke wajan. Sama ada yang dibuat goreng, kueci tadi. Yang dibuat buka itu, pusanan kurma dengan berbagai jenis. Wah, itu kalorinya berapa itu? Naam, kemudian yogurt yang di sini jual mahal, nggak semua orang beli. Nah, selain pokoknya sudah berbagai macam menu-menu yang nikmat dan gizi dan penuh kekuatan itu, nutrisi yang luar biasa, gratis di Masjidil Haram, di dalam masjid, di luar masjid, di pelataran masjid, di sebelum pelataran masjid. Kalau nasi nggak boleh ke dalam. Kalau di Indonesia kan kalau namanya buka, mesti nasi. Sebagian mereka yang ngimper itu, karena yang direbut nasinya. Padahal sebenarnya nilai nutrisinya, gizinya, wow. Ini dengan kurma dan yang lainnya. Yogurt, mariuno, kopinya bukan kopi kayak gini, sidong-sidongi, sudah mudah, wah ini susah ini. Pokoknya sudah menu luar biasa, rotinya gandum. Gandum. sebagian ya, bantu. Apa sudah kayak apa sudah gizi lagi. Sini kita orang membeli tuh. Kalau gaji cuma 1 juta punya anak 2 sebulan, ya oke. Tergantung malah bukan gantung lagi gantung. Nah, angelnya itu menjes. Stelo, terong, pecek. Lele aja kepalanya tuh mungkin dipecek. Ya, syukur. Itu rebutan mereka. Kalau di masjid-masjid kecil, itu nasi. Nasi. Cuman mereka, masya Allah, enggak kotor, enggak jorok. Plastik itu sekian luas Masjidil Haram itu plastik semua. Dan cepat kerjanya. Begitu azan, sebelum azan sudah dihamparkan, begitu azan makan semuanya nanti. Tenang makannya, enggak terburu-buru. Enggak, tenang. Selesai makan, dilihat selesai, langsung diringkas. Hanya dalam waktu 1 menit, selesai semua. Pasti. Nah, adat ini dilestarikan oleh Islam. Disempurnakan, diperbaiki. Ikramu duyuf, itu sejak zaman jahil sudah ada, memuliakan tamu. Dan ini ciri khas orang-orang awam dan Islam. Dan Islam, makanya kalau ada orang Arab, zaman lagi ikramu duyuf, aib. Dari mereka. Dan disempurnakan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang beramal beriman kepada Allah hari kiamat, maka hendaklah muliakan tamunya. Dan disebutkan oleh para ulama dari sekian hadis yang sahih bahwa tamu berhak mendapatkan penghormatan dari sahibul bait itu 3 hari. Amalan mulia. Nah, mereka orang jahiliyah ini bangga berlebihan gitu loh, melanggar jalur blessed. Nah, makanya kata Allah, mustadbirin, mereka sombong. Bihi terhadap Al-Qur'an. Samiran tahjurun, mereka membicarakan dengan pembicaraan yang keji ketika kalian berbicara di waktu malam. Min masail jahiliyah annahum yaftakhiruna bi iyanihim 'alal masya'ir bi sadanatiha wa tabdhimiha wa wafadil wafidin ilaih wasiqayatul hajij fahum yafrahuna bihadal amal mustagbirina bih. Mereka berbangga ketika mereka bisa mampu memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah haji di masyaril, ketika mereka menjalankan syiar-syiar Islam di masyaril haram. Nah, di Mina, di Makkah, mereka hormati. Sekarang dan dulu juga, pemerintah di samping membagi-bagi dari perusahaan maupun pemerintah secara resmi membagi-bagi makanan dan minuman secara gratis, juga mengutus para dai yang dikelola oleh pemerintah di bawah naungan jami'ah atau universitas. Memberikan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah kepada seluruh jemaah haji dengan berbagai bahasa. Ada yang Inggris, ada yang Urdun, sebagian Indonesia, Arab jelas, bahasa Arab. Terangkan ketika di Mina, di Arafah, diterangkan itu, hati-hati, jangan sampai melempar jumrah begini, cara melempar jumrah demikian, waktunya juga sudah, Masya Allah, luar biasa, dibimbing di atas sunnah. agar tidak jatuh pada kesalahan. Yang mendengarkan yang dapat hidayah dan jalan yang enggak sudah tetap ngotot di atas penyimpangan. Kan jelek. Bersih keras di atas penyimpangan. Enggak mau diatur secara sunnah enggak mau. Nah, ada yang tetap ngengkel. Ya, orang kita, orang sini ya. Orang sini ya. Indonesia di sini. Kan kasihan. Kasihan. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Pokoknya tentang mari itu urusannya. Aman menurut mereka. Ya, ngelempar burung waktunya, ngelempar biar sepi. Ya, kan? Aman menurut mereka. Jadi karepet robot nggak usah tarwiyah, mina nggak usah ngedelapan, nggak usah langsung nggak rofa. Nah, ini tak kemudian sebelum waktunya nyembelih, sudah nyembelih duluan. Taat, taat. Dam katanya dikena dam. Dam belum haji sudah dikena sudah dimintai dam. Ana sudah cerita ke Mbak Antum, kata Afif kan waktu haji kan ikut reguler tapi sama kita akhirnya. Dam apa? Bingung, pun kiainya bingung. Katanya kan itu rombongan beberapa orang. Itu anak muda pinter ternyata. Anak muda, ternyata pinter agama itu katanya. Ya ngaji belajar. Kok apa-apa ulama yang dibahas? Sebenarnya satu kelompok itu sudah mau ikut sunnah, tapi pemimpinnya ini yang taat. Malah ngamuk-ngamuk. Ingatkan ngamuk-ngamuk. Repot. Mau bilang apa sekarang? Haji ini skim. Dia cari apa gitu loh. Mereka jamaah haji yang berangkat dari sini menuju yang langsung ke Mekah itu mikotnya di Jeddah. Jadi kayak gitu tuh ajaran siapa? Sunahnya siapa? Mikot kok orang Indonesia kok di Jeddah? Alasnya biar gampang. Bukan gampang-gampangan. Sunah-sunahan, jadi umumkan di alam dan di atas pesawat. Ya tadi yang mau berangkat kayaknya yang gelombang kedua ini itu kayaknya langsung Mekah kayaknya yang sekarang ini, yang gelombang kedua kayaknya langsung ke Mekah. Hati-hati, sampai keliru. Urusannya apa? Kembali lagi ke mikotnya. Panjang urusannya. Om sudah ditentukan oleh Rasul. Khudhu anni manasikakum, kata Rasul. Kalian ambil manasik dari aku, dari Rasul. Ada beberapa manasik yang ditoleransi. Tawaf ifadah itu tidak harus, walaupun afdol adalah di tanggal 10 setelah tahallul. Namun boleh besoknya, boleh lusanya. Ada yang demikian. Ada yang tidak boleh. Sini sudah. Ada yang boleh tapi ketika betul-betul demikian. Aduh. Mereka bangga. Mereka menyombongkan diri. Di wilayatil bait wa khidmatil bait syarif. Dengan mereka menguasai dan mereka berkhidmat di Baitul Haram yang mulia, berkhidmat kepada mereka para utusan, para tamu-tamu dari mancanegara tentunya. Bangga mereka. Yaftahiruna bihadza ala ghairihi minal arab. Fahadha min umuril jahiliyah. Ini termasuk perkara dari perkara jahiliyah. Li'anna al-khidmat buyutillah ibadah. Karena apa? Berkhidmat, melayani rumah-rumah Allah itu ibadah. Gitu loh, ibadah. Fala yajuzu lil insan an yaftakhiru bil ibadah. Maka enggak boleh bagi seorang muslim atau seorang siapapun bangga diri ketika dia beribadah. Li'annahu yataqarrabu bihi ila Allah. Karena dia dengan itu ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yurju sana minal nas wal madah minal nas. Gak menginginkan pujian dari orang lain, tidak menginginkan sanjungan dari orang lain, tidak menginginkan demikian. Bal yahmadullah anja'alahu mimman yakumu nabi hadzal amal, maka dia memuji kepada Allah, alhamdulillah, demikian seharusnya bisa menegakkan, menjalani perbuatan tersebut, perbuatan mulia, yaitu berkhidmah kepada para tamu. Antum baca berapa ribu yang tukang bersih Masjidil Haram itu, ribuan. Bagian ini sekian ribu, bagian ini sekian ribu, bagian ini sekian ribu, terus tentaranya semua sekian ribu, sekian, terus itu semua dibagi. Bis kalau sudah tua diganti yang baru, dan dilarang kecepatan lebih dari 100 km per meter. Diatur semua, rapi mereka. Tapi lewatnya sini, keluarnya sini, lempar jumroh dari sini, nanti pulangnya sini, semua ditata dengan rapi. Lengkap sudah. Tadi ya, kalau di sini ya apa masalah truk dan bis? Sampai itu lu sini bawa, dia di belakang nafas tua. Akhirnya tuh naik sedikit, mogok macet 10-an kilo. Lah kok masalah truk yang memang anak dengar sendiri, ya dari telinga anak dengar sendiri, mau pulaan di Kalimantan truk-truk yang sudah dia kan Kalimantan itu 5 atau 10 tahun kan sudah dibuang sudah, diganti itu dikulak bawa ke sini, ke Jawa sini. Ya apa kalau kita pulaan katanya truk itu, ini ke telinga anak dengar. Nah di sini penuh dengan truk-truk yang nafas tua tadi. Menurut salah seorang ikhwan di Lawang, antara Purwosari ke Malang itu tiap bulan itu ada yang meninggal 3 atau berapa tiap bulan. Tiap minggu kecelakaan berat, tiap hari kecelakaan ringan, hampir. Macet di jalan, guling, asnya patah, gigi patah. Naam, luar biasa. Nah, ini satu muskilah, Belum lagi, barakallahu fikum, di Probolinggo itu ada rel kereta api, jalannya itu ceglongan kereta api, sehingga nggak mungkin banter mobil, nggak mungkin banter. Bahaya kalau banter. Itu gara-gara itu aja, 10 km. Ada pada bandara apa? Tabrakan enggak. Jadi lebih atas lewat mobil pelan. Blek. Itu 10 kilo. Bayangkan itu. Dari Surabaya ke sana ke Jember kurang lebih 10 sampai 11 jam. Melebihi Jogja jauh. Sudah hampir Brebes sudah itu. La haula wala quwata illa billah. Naam, jadi barakallahu fikum, syarah dari keterangan ini naam akan panjang nantinya, dan ini antum hubungkan dengan zaman sekarang. Betapa nistanya mereka dari amal yang mereka lakukan. Ketika demikian wa iyyadu billah wallahu a'lam bis-shawab subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.